Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah mulai malam ini kita akan sama-sama belajar mempelajari bahasa Arab, terkhusus ilmu nahwu yang diambil dari kitab Muqaddimah Al-Ajruniyah yang disyarah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana Muqaddimah Al-Ajruniyah atau Matan Al-Ajruniyah ini termasuk ilmu nahwu yang dasar, yang tingkat mendasar, yang semestinya bagi thullabul ilm, para penuntut ilmu, untuk bisa mengetahuinya, mempelajarinya, memahaminya dengan benar, dengan baik, sehingga bisa mendapatkan faedah tentang ilmu bahasa Arab dengan benar, dengan baik pula. Mungkin tidak banyak yang disampaikan di pembukaan, mungkin langsung saja kita mulai dari kitab ini, Syarhul Al-Jiruniyah, penjelasan atau syarah dari Al-Jiruniyah li fadila bi syaikhil allamati Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang dijelaskan oleh Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah taala. Langsung saja ke halaman yang kelima. Sebelum pembahasan pada Muqaddimah Al-Jiruniyah, ada sedikit pengantar dari penerbit supaya kita tahu secara ringkas tentang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puja dan puji milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya, kita memujanya. Wa nasta'inuhu, kita meminta pertolongan kepadanya, kepada Allah. Wa nastaghfiruhu, dan kita meminta ampun kepadanya, kepada Allah. Wa na'udzu billahi, dan kita berlindung kepada Allah. Min syururi anfusina, dari kejelekan-kejelekan diri-diri kita. Wa sayyiati a'malina, dan keburukan-keburukan amalan-amalan kita. Man yahdihillahu, barang siapa yang Allah tunjuki ia, fala mudilla lahu, maka tidak ada yang menyesatkan dia. Wa man yudlil, dan barang siapa yang dia sesatkan, fala hadiyalahu, maka tidak ada yang memberikan petunjuk baginya. Wa ashadu an la ilaha illallahu, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada yang disembah, yang diibadai secara hak illallahu, kecuali hanya Allah. Wahdahu, satu-satunya ia. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya, sallallahu alaihi, semoga Allah memberikan salawat kepadanya, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan kepada orang yang mengikuti mereka diihsani dengan ihsan, dengan baik, ila yaumiddin, sampai hari akhir. Wa sallama tasliman katsira, dan semoga Allah memberikan salam dengan salam, dengan ucapan salam atau dengan salam yang banyak. Amma ba'd, amma ba'du, adapun sesudah itu, fa inna min taufiqillahi ta'ala, maka sungguh di antara taufik Allah Ta'ala, di antara petunjuk hidayah taufik Allah Ta'ala, walahul hamdu wa syukru, dan milik Allah alhamdu, puja dan puji, wa syukru dan syukur, ayyassara li fadilati syaikhina, bahwasanya Allah memudahkan, Allah telah memudahkan bagi fadilati syaikhina, syaikh kita yang mulia Muhammad ibn Salih al-Utsaimin, yakni Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah ta'ala, Allah yang maha tinggi, merahmati beliau. Memudahkan apa? Ayyassara syarha matni al-Ajurumiyyati, yakni menjelaskan, mensyarah matan al-Ajurumiyyah, li Abi Abdillahi. Matan al-Ajurumiyyah ini karya siapa? Li Abi Abdillahi, karya dari Abu Abdillah Muhammad ibni Dawud As-Sanhaji, yakni Muhammad putra dari Dawud As-Sanhaji, al-ma'rufi bi ibni Al-Jurruma, yang dikenal dengan sebutan, dengan kunyah ibnu Al-Jurrum. Jadi kunyah beliau yang masyhur adalah ibnu Al-Jurrum. Nama beliau tadi Muhammad ibnu Dawud As-Sanhaji. Dijelaskan catatan kaki di bawah tentang As-Sanhaji. Catatan kaki di bawah ya. As-Sanhajiyu nisbatun ila ihdal qabaili fil maghribi. As-Sanhaji ini satu penisbahan, penyandaran pada salah satu kabilah di Al-Maghrib, di Maroko. Al-Maghrib ini kalau sekarang disebut Maroko, negeri yang paling barat di benua Afrika. Karena imaman fin nahwi wa ghairihi, beliau As-Sanhaji atau Ibnu Al-Jurum tersebut adalah imam dalam ilmu nahwu dan yang selainnya. Wulida bi Fasa. Beliau lahir di daerah yang namanya Fas. Ama pada tahun 74 wa 600, pada tahun 470 dan 600. Pada tahun keempat, keempat dan 70 dan 600, atau 674. Lil Hijrati, Hijriah. Wa tuwfiya biha, dan beliau wafat di sana, di Fas itu juga. Ama pada tahun Salatatin wa Ashrina wa Sab'ainiatin lil Hijrati, pada tahun 723 Hijriah. Unzur, perhatikan Suhyatal Wa'ati. Ini satu judul kitab ya, Kuhyatul Wa'ad Al-Juz'ul Awal, jilid yang pertama, Sofah halaman Salmin wa Salatin wa Mi'akain ya, halaman 238. Kemudian wa Syadaratul Dahabi, dan kitab Syadaratul Dahab. Ini judul satu kitab, Al-Juz Isyadis, juz yang ke-6, Safa halaman Fahmin wa Sittin, halaman 62. Rujukan untuk mengetahui tentang biografi dari As-Sanhaji tersebut, dari kitab Buhyatul Wa'ad dan Syadaratul Zahad. Kembali ke atas tadi, kelanjutannya. Al-Mutawaffa Ama Salatatin wa Ashrina wa Sab'ainiatin lil Hijrati, yang wafat pada tahun 723 Hijriah, taghammadahu Allahu, semoga Allah melimpahkannya, melimpahkan kepadanya, biwasi'i rahmatihi, dengan luasnya rahmatnya, wa ridwanihi, dan keribaannya, wa ahsanahu fasiha jannatihi, dan Allah menempatkannya di pada keluasan jannahnya, pada luasnya jannahnya. Waqad ja'at syuruhatu syaikhina, dan sungguh telah ada syarah-syarah, penjelasan-penjelasan dari syekh kami, syekh kita, yakni Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-muta'addidatu, yang bermacam-macam, yang banyak, yang berbilang, ya, di hadhil matni, untuk matan ini. Jadi ada di sana banyak sekali syarah dari Syekh Al-Utsaimin terhadap matan Al-Utsaimin ini. Dinnad durusil ilmiyati, ya, pada pelajaran-pelajaran ilmiah, ya, dirasah atau pelajaran-pelajaran ilmiah, allati kana ya'qiduha fil jam'il kabiri, yang dulu beliau laksanakan di Masjid Jami' Al-Kabir di Madinati Unayzata, di kota Unayzah. Pelajaran-pelajaran ilmiah, ya, dalam hal ini terkait dengan ini Al-Jurmiyah, yang beliau laksanakan di Masjid Jami' Al-Kabir di kota Unayzah. Selanjutnya kita lanjutkan, illa annahu lam yusajjil minha sautiyan, hanya saja beliau tidak merekam secara suara, tidak merekam suara dari pelajaran-pelajaran tadi tentang syarah Al-Jurumiyah ini, padahal sudah dilakukan banyak sekali, berulang kali. Illa asyarah al-ma'khuda ama sab'atin wa arba'imi'atin, ama sab'atin wa arba'imi'atin wa alfin lil hijrati, kecuali penjelasan yang dilakukan pada tahun 147 Hijriah, wa syarah al-akhara al-ma'khuda ama ahada asyara wa arba'imi'atin wa alfin lil hijrati, dan penjelasan syarah yang lain yang dilakukan, yang dilaksanakan pada tahun 1411 Hijriah. Jadi dari sekian banyak syarah tentang terkait dengan Al-Jurumiyah ini yang beliau lakukan, hanya dua masa yang dilakukan perekaman dengan suara, ya, direkam dengan kaset waktu itu, yakni pada tahun 1407 dan pada tahun 1411. Adapun yang lainnya tidak terekam. Wa in fadan lil qawaid wa tawjihati alladhi qarraraha rahimahullahu taala, dan untuk melaksanakan kaidah-kaidah, aturan-aturan dan tawjihat, bimbingan, arahan, Allah diqarraraha, yang telah beliau tetapkan rahimahullahu taala, beliau di sini itu Asy-Syaikh Al-Utsaimin, li ikhraji mu'allifatihi wa durusihi al-'ilmiyyati, untuk mengeluarkan karya-karya beliau, li ikhraji mu'allafatihi wa durusihi, mengeluarkan karya-karya beliau dan pelajaran-pelajaran ilmiah beliau, tu'idda asy-syarhan, maka di sediakan kedua syarah tersebut, ya, tadi yang tahun 1407 dan tahun 1411 Hijriah, bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan Allah dan taufiqnya, dengan hidayahnya, litiba'ati wan nasri, untuk mencetak wan nasri dan menyebarluaskan, waqadih tujira, dan sungguh telah dipilih, ayyur maza biharfi sadi, untuk dirumuskan, dilambangkan dengan huruf sad, li kalamil musannifi, untuk ucapan musannif, untuk kalam dari musannif, yaitu Ibnu Al-Jurum Al-Qanhaji atau matan dari al-ajrumiyah itu nanti disimbolkan, dilambangkan dengan huruf tot. Wa harfi asyini dan harfi syini dan huruf syin li kalam syarihi, untuk kalam, ucapan, penjelasan dari asyarih, dari pensyarah, yakni asyaih al-usaymin rahimahumallahu ta'ala, semoga Allah merahmati keduanya. Wa itmaman lil fa'idati, dan untuk menyempurnakan faedah yang ada. Wa rahbatan fi khidmatil qari'il karimi, dan karena cinta untuk suka mencintai untuk melayani al-qari'il karim, pembaca yang mulia. Faqad ulhiqa fi nihayatil kitabi, maka sungguh telah dilampirkan, disertakan pada akhir kitab ini, mahfutatun fi qawaidil imla'i, catatan tentang kaidah-kaidah imla, kaidah-kaidah penulisan. Katabaha fadilatu syaikhina, yang ditulis oleh fadilah syaikh juga, yakni Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ama pada tahun, yang beliau tulis pada tahun sittatin wa samanina wa salasimi'atin wa alfin lil hijrati, pada tahun 1386 hijriyah. Wa amal mulhaqul akharu, adapun lampiran yang lain, fahuwa matnul al-jurumiyati mufradan, maka itu adalah matan al-jurumiyah mufradan, ya, matan itu sendiri, ya, jadi tanpa ada syarah, hanya matan al-jurumiyahnya saja. Itu nanti juga disertakan di akhir kitab ini. Jadi ada dua lampiran, lampiran yang pertama tadi tentang qawaidul imla, kemudian lampiran yang kedua ini tentang yaitu matan dari al-jurumiyah itu sendiri. Jadi kalau matan al-jurumiyah itu ringkas dan sedikit. Nas'alullah ta'ala, kita meminta pada Allah ta'ala, ayyaj'ala hadal amala, untuk supaya dia Allah menjadikan amal ini khalisan liwajihil karimi, ikhlas, murni untuk wajahnya yang karim, yang mulia. Wa ayyan fa'abihi, dan supaya dia memberikan manfaat dengannya. Wa ayyuj'ziya fadilata syaykhina khairal jazai, dan dia memberikan balasan kepada syekh kita yang mulia sebaik-baik balasan. Wa yudha'ifu lahu al-matubata wal ajra, dan melipat gandakan bagi beliau, dan dia melipat gandakan, dan semoga dia melipat gandakan bagi beliau al-matubata, pahala, wal ajra, dan balasan, ganjaran. Wa ya'li darajatahu fil mahdiyina, dan meninggikan derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Innahu sami'un qaribun, sesungguhnya dia Allah maha mendengar, maha dekat. Wa sallallahu, dan semoga Allah memberikan salawat, wa sallama, dan memberikan salam, wa baraka, dan memberkahi ala abdihi, pada hambanya, wa rasulihi, dan rasulnya, hambanya sekaligus rasulnya, khatamin nabiyina, penutup para nabi, wa imanil muttaqina, dan pemimpin orang-orang yang bertakwa, wa sayyidil awwalina wal akhirina, dan sayyid, pemimpin, tuan dari orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akhir, nabiyina, nabi kita Muhammadin, yaitu Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya, wa tabi'ina lahum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, ila yaumiddin, sampai hari akhir. Pengantar ditulis Al-Lajnatul Almiyatu, Lajnah Ilmiyah di Mu'asyatati Syekhi Muhammad Ibni Salihil Utsaimin Al-Khairiyyati. Sedikit pengantar untuk menggambarkan tentang kitab ini. Jelas dari belakang? Jelas ya? Ya, mungkin pada pertemuan ke depan kalau memang perlu di tengah, ya nanti di tengah, ya. Kita mulai berikutnya. Al-kalamu wa aqsamuhu, al-kalam dan macam-macamnya, jenis-jenisnya. Al-kalamu wa aqsamuhu. Aqsam, aqsam. Berarti ini apa? Ucapan salam dari Aqsam Haji, Musammis Ibnu Hajirum Aqsam Haji. Atau macam dari Al-Hajirum itu sendiri. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabu al-mufidu bil-wad'ai. Al-kalam yakni lafaz, al-lafzul lafaz, al-murakkabu yang disusun, al-mufidu yang memberikan faedah, bil-wad'ai dengan wab, nanti akan dijelaskan ya makna bil-wad'ai ini. Wa aqsamuhu, dan macam-macamnya, jenis-jenisnya, salah satu ada tiga. Macam-macam dari al-kalam, jenis-jenis al-kalam ada tiga. Ismun, ism. Wa fi'lun, fi'l. Wa harfun ja'a li ma'nan. Dan harf yang datang untuk sebuah makna. Jadi ada tiga jenis kalam. Ism, fi'l, dan harf. Dibuat bahkan tiga ya, ismun kemudian fi'al kemudian harf ja'an di makna. Ada tiga jenis al-kalam. Insya Allah nanti masing-masingnya akan dijelaskan satu persatu dan juga akan disyarah. Falismu ya'rafu bil khafdhi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdhi. Ism itu diketahui, dikenali, ya'rafu ketahui, dikenali, bil khafdhi dengan khafat. Wa tanwini dengan tanwin, dikenali dengan tanwin. Wa dukhulil alifi wal lami, dikenali dengan masuknya alif lam. Wa hurufil khafdhi, dan masuknya huruf-huruf khafat. Jadi ini adalah tanda-tanda atau cara-cara untuk mengetahui, mengenali suatu isim dengan khafat, kemudian dengan adanya tanwin, dengan masuknya alif lam, dan dengan masuknya huruf jar pada kalam, pada kata tersebut. Khafat itu kalau istilah dengan apa? Al-jar. Hurufil khaf berarti hurufil jar. Jadi ada perbedaan istilah untuk jar ini. Sebagian ahli nahwu menyebut itu al-jar, sebagian ahli nahwu yang lain menyebut itu al-khafat. Nah, huruf-huruf jar tadi kelanjutannya ya. Wa huruful khafdhi atau huruf-huruf khafad, wahia, yakni, itu huruf-huruf khafad atau huruf-huruf jar itu adalah min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, huruf ba. Ya, karena itu hanya satu huruf ya, maka disebut dengan nama hurufnya, ba. Wal kafu, kaf ini juga satu huruf, maka disebut dengan nama hurufnya, kaf. Wal lamu dan lam. Jadi dalam bahasa Arab, kalau ada satu kata seperti ini, hanya tersusun dari satu huruf, maka untuk menyebutnya dengan nama hurufnya, ba, kaf, lam. Tapi kalau dua huruf, maka disebutkan dengan lafadznya. Min, an, si, dua huruf ya, disebutkan dengan lafadznya. Tapi kalau satu huruf, disebutkan dengan menyebut nama hurufnya. Ta, kaf, lam. Jadi bukan bi, bukan ka, bukan li, bukan seperti itu. Wa hurufil qasami, dan termasuk huruf-huruf khafat tersebut, sesudahnya yaitu huruf-huruf qasam. Huruf-huruf yang digunakan untuk qasam, untuk bersumpah. Wahia, huruf-huruf qasam tersebut, yakni al-wawu, huruf wawu, wal-ba'u, wa-ba', wa-ta'u, dan ta'. Ini juga satu huruf ya, wawu, dan ba', ta'. Ini huruf-huruf qasam, ada tiga. Wallahi, misalnya, demi Allah, billahi, demi Allah, sallahi, sama ya, demi Allah. Bisa bersumpah dengan wawu, wallahi, atau dengan ta, billahi, atau dengan ta, sallahi. Ini ucapan dari Ibnu Al-Jurum, maka ini makan dari Al-Jurumiyah sendiri. Kemudian dijelaskan oleh Asy-Syarif. Asy-Syarif, qala Asy-Syarif sebelumnya, tamhidun, tamhid itu makna dengan muqaddimatun, muqaddimah. Pembukaan. Pendahuluan. Tamhid. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, dan segala puja dan puji milik Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam ala nabiyina Muhammadin, semoga terlimpah kepada nabi kita Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabihi ajma'in, dan sahabat-sahabatnya semuanya. Amma ba'du, adapun sesudah itu, fa inna ilman nahwi ilmun syarifun. Sungguh, ilmu nahwu, ilmun syarifun adalah ilmu yang mulia. Ilmun syarifun, ilmu yang mulia. Ilmu wasilatin, ilmu wasilah, ilmu perantara atau ilmu alat. Yatawassalu biha ila syai'aini muhimmaini, yang digunakan untuk menjadikan wasilah pada dua hal yang penting. Jadi ilmu alat ini digunakan untuk mengantarkan pada dua hal yang penting. Asy-syai'ul awwalu, hal yang pertama, fahmu kitabillahi, memahami kitabullah, memahami kitab Allah, memahami Al-Quran, wa sunnati rasulihi, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fahma huma, maka sungguh memahami keduanya, memahami kitabullah dan memahami sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatawaqqafu ala ma'rifatin nahwi, itu tergantung pada mengenali ilmu nahwu. Untuk memahami kitabullah dan untuk memahami sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sangat tergantung pada memahami mengenali ilmu nahwu. Wasani, adapun hal yang kedua yang penting, iqamatul lisani ala lisanil arabiyyi. Iqamatul lisani, meluruskan lisan. Ya, meluruskan lisan, ucapan. Ala lisanil arabiyyi, pada lisan Arab. Ya, lisanul Arab. Karena ini bahasa-bahasa Arab, ya mestinya harus mengikuti lisan Arab, menyesuaikan dengan lisan Arab. Maka ini salah satu pentingnya ilmu nahwu, untuk meluruskan lisan supaya sesuai dengan lisan Arab. Alladzi nazala bihi kalamullahi azza wa jalla, yang dengannya, dengan lisan Arab ini, kalamullah azza wa jalla itu turun. Jadi Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab, dengan lisan Arab. Lidzalika kana fahmun nahwi amran muhimman jiddan. Oleh karena itu, memahami ilmu nahwu amran muhimman jiddan adalah perkara yang sangat penting, perkara yang penting sekali. Walakinna an-nahwa, walakinna an-nahwa fi awalihi sa'bun wa fi akhirihi sahlun. Hanya saja ilmu nahwu itu di awalnya sulit. Fi awalihi sa'bun, di awalnya sulit. Wa fi akhirihi sahlun, dan di akhirnya itu mudah. Jadi kalau belajar awal-awal merasa sulit, ya wajar. Tapi kalau mau telaten terus menerus, insya Allah nanti lama-kelamaan akan mudah. Walakinna an-nahwa fi awalihi sa'bun wa fi akhirihi sahlun. Ilmu nahwu itu awalnya sulit, tapi akhirnya akan mudah. Waqad mutsila, dan sungguh dicontohkan, dipermisalkan, dibaitin min qasabin, dengan sebuah rumah, min qasabin, dari yang terbuat dari qasab. Qasab itu tumbuhan yang beruas-ruas, seperti apa, rotan, bambu, atau tebu yang memiliki ruas. Rumah bambu, ya. Rumah dari rotan atau rumah dari bambu, ya. Dibaitin min qasabin, seperti itu ya, kira-kira. Wa babuhu min hadidin, sedangkan pintunya itu dari besi. Rumahnya dari bambu, dari rotan, tapi pintunya dari besi. Yakni maksudnya apa? Annahu sa'bud dukhuli. Lakin annahu sa'bud dukhuli, yakni bahwasanya itu akan sulit untuk masuk. Pintunya besi, maksudnya ada kuncinya dan sebagainya, sulit masuk. Lakin idza dakhalta, akan tetapi jika kamu sudah masuk, sahula alaika kullu syai'in, maka akan mudah bagimu semuanya. Kullu syai', segala sesuatunya atau semuanya akan mudah bagimu. Walihada yambazi lil'insani an yahrisa ala ta'allumi mabadi'ihi. Oleh karena itu, seharusnya, semestinya, bagi setiap orang, atau bagi seseorang, lil'insan, an yahrisa ala ta'allumi mabadi'ihi, untuk bersemangat mempelajari mabadi'ihi, dasar-dasarnya, permulaan atau dasar-dasarnya, hatta yahbula alaihi al-baqi, sampai mudah baginya al-baqi, yang sisanya atau yang lainnya. Jadi dasar-dasar dari ilmu nahwu itu mestinya benar-benar dipelajari, bersemangat untuk mempelajarinya, sehingga yang lainnya, yang apa, lebih apa, mendalam, lebih secara rinci, itu akan lebih mudah insyaallah. Wala ibrata biqauli man qala inna an-nahwa sha'bun, dan tidak ada ibrah, tidak ada ungkapan dari ucapan orang yang mengatakan bahwasanya nahwu itu sulit, hatta yatakhayyala at-thalibu, ya, sampai seorang pelajar, seorang penuntut ilmu itu berkhayal, berangan, annahu lan yatamakkana minhu, bahwasanya dia tidak akan mungkin untuk memahami nahwu tersebut. Fa inna hadza laisa bisahihin, karena sungguh hal ini tidaklah benar. Walakin rakiz ala awalihi, akan tetapi rakiz ala awalihi, tetaplah di awalnya, tetaplah kamu mempelajari dasar-dasarnya, awal-awalnya. Yashul alaika akhiruhu, akan mudah bagimu apa yang akhir nanti. Yang berikutnya salah dengan tempat ada salat sebentar ya. Mungkin kurang lebih 15 menit nanti tak ada salat juga insyaallah. Wallahu a'lam, subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang itulah kita lanjutkan. Jadi tadi kalimat terakhir ya, walakin rabbiz ala awalihi yaskul alaika akhiruhu. Jadi tetaplah, kokohlah engkau di awalnya, maka akan mudah bagimu di akhirnya nanti. Qala ba'duhum, sebagian mereka, sebagian dari orang-orang itu mengatakan dalam sebuah syair, an-nahwu sa'bun wa tawilun sullamuhu. Nahwu itu sulit dan panjang sullamuhu, tangganya, atau tinggi tangganya. Idzar taqafihi alladhi la yafhamuhu, la yafhamu. Jika naik padanya orang yang tidak memahaminya, arada ayyuribahu fayu'jimu, dia ingin untuk mengikrabnya, fayu'jimuhu, maka malah dia tidak menjadi jelas baginya. Sebagian orang mengatakan seperti itu, mengatakan nahwu itu sulit, kemudian tangganya tinggi dan seterusnya. Dan dikatakan oleh Asy-Syaikh, "Wa hadza laisa bi sahihin," dan ini tidaklah benar. "Nahnu la nuwafiqu ala hadza," kita tidak menyetujui atas ini. Kita tidak menyetujui hal ini. "Bal naqulu insyaallah," akan tetapi kita mengatakan insyaallah, "An-nahwu sahlun," nahwu itu mudah. "Wa sullamuhu qasirun," tangganya itu pendek. "Wa darajuhu sahlatun," dan tingkatannya itu mudah. "Tafhamuhu min awalihi," engkau akan memahaminya dari awalnya, sejak awalnya. Ini mukaddimah, pendahuluan yang disampaikan oleh Al-Faymi rahimahullah tentang pentingnya ilmu nahwu, dan juga bahwasannya ilmu nahwu itu mudah insyaallah ta'ala. Adapun kalau sulit, itu hanya di permulaan, di awal-awal mungkin kita kesulitan, tapi insyaallah setelah kita akan mendapatkan kemudahan ketika benar-benar bersungguh-sungguh dan tetap mempelajarinya, dan tentunya selalu meminta pertolongan Allah untuk kita dimudahkan dalam mempelajari dan memahami ilmu nahwu ini. Yang berikutnya, tadi sudah disampaikan di awal matan dari Al-Jirmiyah, "Al-Kalamu huwa lahwu murakkabu al-mufidu bil-wad'ai," dan seterusnya. Sekarang penjelasan dari ucapan mu'allif tersebut. Ta'riful kalam, penjelasan atau pengenalan al-kalam. Ta'rif, pengenalan, definisi al-kalam, pengertian al-kalam. Bada'al mu'allifu rahimahullahu bil-kalami. Al-mu'allif, yani Ibnu Ajurum As-Sunhaji rahimahullah, memulai dengan al-kalam. Ya, memulai kitabnya dengan pembahasan tentang al-kalam. "Li'anna an-nahwa li'iqamatil kalami," karena nahwu itu untuk meluruskan al-kalam. Ya, nahwu dipelajari untuk meluruskan kalam, ucapan. Ya, "Fala budda an tafhama ma huwal kalam," maka pasti tidak bisa tidak engkau itu harus memahami apakah itu al-kalam. Nah, ini yang dipelajari, maka harus diketahui, harus dipahami apa maksud dari al-kalam, apa makna dari al-kalam. Qala, beliau Ibnu Ajurum mengatakan, as-sad, al-musannif, yaitu Ibnu Ajurum, "Al-kalamu huwa lafdul murakkabu al-mufidu bil-wal'ai." Al-kalam adalah lafaz, ya, al-murakkab yang disusun, al-mufidu yang memberikan faedah, bil wad'i dengan wad'. Ada penjelasan nanti insyaallah. Qala asy-syarih, berkata asy-syarih yakni Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa yuridu bil kalami huna al-kalamu fi istilah an-nahwiyyin, dan beliau inginkan dengan maksud al-kalam di sini, yang beliau inginkan maksud dari al-kalam di sini adalah al-kalam fi istilah an-nahwiyyin, al-kalam dalam istilah para ahli nahwu, an-nahwiyyin itu para ahli nahwu. Jadi yang disebutkan di sini tadi pengertian al-kalam menurut ahli nahwu, pengertian al-kalam kaitannya dengan ilmu nahwu. Wal-lafzu, adapun maksud makna dari al-lafz, maknanya adalah huwa an-nutqu bil-lisani. Al-lafzu adalah an-nutqu bil-lisani, ucapan dengan lisan. Jadi yang dimaksud dengan al-lafzu, al-lafz adalah ucapan dengan lisan. Al-murakkabu, yakni tarkiban isnadiyan. Yang dimaksud dengan al-murakkab yakni tarkiban isnadiyan, tarkib itu susunan, isnadiyan secara penyandaran. Tahsulu bihil fa'idatu, yang itu akan menghasilkan faedah, menghasilkan makna yang jelas. Bi khilafil murakkabi tarkiban idhofiyan, berbeda dengan murakkab, dengan susunan yang idhofi, idhof ilaih gitu ya. Hadza laisa bikalam, hadza laisa bikalamin, ini bukan kalam. La budda an yakuna tarkiban isnadiyan, ya. Maka harus murakkab tersebut, susunan tersebut adalah susunan yang isnadiyan, susunan secara penyandaran. Ini nanti insyaallah bisa dijelaskan dalam pembahasan atau penjelasan yang berikutnya lebih rinci. Al-mufidu fa'idatan, yang memberikan fa'idah. Al-mufidu fa'idatan, yang memberikan fa'idah dengan sebuah fa'idah. Maksudnya apa? Yahtul as-sukutu alaiha. Ya. Yakni bagusnya, baiknya ketika berhenti padanya. Jadi ketika mengucapkan suatu kalam kemudian berhenti, maka itu sudah baik, sudah bagus, sudah bisa memberikan faedah, sudah bisa dipahami, ya. Tidak ngambang atau tidak gantung, kurangnya seperti itu. Jadi sudah bagus, sudah baik, sudah bisa dipahami maknanya. Walau ushtrita an takuna faedatu jadidatan, walaupun disyaratkan bahwasanya faedah itu baru, ya, hatta lau kana bi faedatin ma'lumatin, sampai seandainya dia itu memberikan faedah dengan suatu faedah yang maklumah, yang sudah diketahui, fala ba'sa, maka ini tidak mengapa. Disamma kalaman, tetap dinamakan dengan kalam. Jadi susunan kalimat, lafaz yang tersusun tadi, ya, kemudian dia bisa memberikan suatu faedah, entah itu faedah yang baru, artinya dari susunan tersebut memberikan suatu faedah yang baru, ataukah faedah itu faedah sesuatu yang sudah diketahui, sudah maklum, artinya tanpa itu diucapkan, tanpa itu dilafadzkan, sebenarnya orang sudah tahu tentang sesuatu hal. Dan yang demikian tetap itu dianggap dengan salam. Ya. Ini masih penjelasan secara singkat. Nah, yang berikutnya ini akan lebih dijelaskan lebih rinci insyaallah. Fa kharaja bi qaulina al-lafzu al-kitabatu. Tadi di awal dijelaskan ya, al-lafzu maknahu huwa nutqu bil lisan. Lafaz, al-lafaz itu adalah ucapan dengan lisan. Ya, ucapan dengan lisan. Sehingga di sini dikatakan fa kharaja bi qaulina al-lafzu al-kitabatu. Maka keluar dari ucapan kita al-lafzu, maksudnya apa? Yang tidak termasuk dari ucapan al-lafzu, yang tidak termasuk dari makna al-lafzu adalah al-kitabatu, al-kitabah, menulis. Jadi kitabah atau menulis ini tidak tercakup dalam makna al-lafzu. Kenapa? Fal kitabatu indan nahwiyina laisat kalaman. Maka kitabah, menulis itu, di kalangan ahli nahwu, ini ya, di kalangan ahli nahwu, laisat kalaman itu bukan merupakan kalam, tidak termasuk kalam. Di kalangan ahli nahwu, ini ya, bukan mutlak, tapi ini untuk kalangan ahli nahwu, terkait dengan ilmu nahwu. Jadi kitabah ini tidak termasuk kalam. Wa kharaja bihi al-isyaratu, dan keluar darinya adalah isyarah yang tidak termasuk dari cakupan al-lafzu tadi. Cakupan makna dari al-lafzu adalah al-isyarah, sama seperti al-kitabah tadi. Al-isyarah mengisyaratkan, isyarat ya, itu juga tidak termasuk dari cakupan makna al-lafzu. Karena Allah jadi apa? Bin lisan, dengan lisan. Kalau isyarah dengan apa? Dengan tangan kan? Isyarah mengisyarkan sesuatu dengan tangan, tidak dengan lisan. Maka isyarah ini tidak termasuk dari makna al-lafzu. Fal isyaratu laisat kalaman. Maka isyarah itu tidak termasuk kalam. Walau fuhimat, walaupun difahami. Ya, mengisyarkan sesuatu orang paham, misalkan ya. Tapi itu tidak termasuk kalam. Kenapa? Karena tidak dengan lisan. Walihada, oleh karena itu, lau asyarta li insanin waqifin bil julusi, seandainya engkau mengisyaratkan pada seseorang yang berdiri untuk duduk, ada seorang berdiri, kemudian kita mengisyaratkan dengan isyarat, tidak dengan ucapan, tapi dengan isyarat. Maksudnya apa? Duduk gitu ya. Tapi tidak mengucapkan, tapi hanya dengan isyarat saja. Okay. Ma'asumnya kalaman, ini tidak dinamakan dengan kalam. Yeah. Kenapa? Karena hanya isyarat, tidak dengan mengucapkan. Walaupun orang paham, yang diperintah, yang diisyaratkan paham. Dia tadi berdiri, kemudian duduk, karena diisyaratkan untuk duduk tadi. Tapi yang semacam ini, tidak dinamakan kalam. Kenapa? Karena tidak dengan lisan. Walau kulta, seandainya engkau mengatakan ijlis, duduklah. Kulta, engkau mengatakan, berarti dengan lisan, ijlis, duduklah. Fara kalaman, maka itu menjadi kalam. Karena dengan lisan, kalau dengan lisan maka dia menjadi kalam. Walau ra'aita syakhsan waqifan, seandainya engkau melihat seseorang berdiri, fa katabta fi waraqatin, kemudian engkau menulis pada sebuah kertas, tulis di sebuah kertas, ijlis, tulisan, ijlis, maknanya apa? Duduklah. Tapi itu ditulis, tidak diucapkan, tulis dalam sebuah kertas. Fa innahu la yusamma kalaman, maka sungguh dia itu tidak dinamakan dengan kalam. Indan nahwiyina, di kalangan ahli nahwu. Okay. Ini ya yang perlu digarisbawahi. Indan nahwiyina, di kalangan ahli nahwu. Dimana? Kenapa? Li'annahu laisa bilafzin, karena dia itu bukan lafaz, tidak diucapkan, tidak dengan lisan. Okay. Walaupun maknanya paham, maknanya bisa dipahami, apa? Perintahnya sama, tapi pada orang yang berdiri untuk duduk, tetapi karena tidak diucapkan dengan lisan, maka ini bukan kalam di kalangan ahli nahwu. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Huwa isamma kalaman fi syara'i. Dia itu yang semacam itu tadi dengan kitabah, dengan isyarah, itu dinamakan kalam fi syara'i dalam syara' atau secara syariat. Ya, maka tadi perlu ditekankan ya, indan nahwiyina, di kalangan ahli nahwu, terkait dengan ilmu nahwu, kitabah dan isyarah tidak termasuk kalam. Tetapi kalau dikaitkan dengan syariat, dengan syara'i, ya, itu dinamakan kalam. Kitabah, isyarah itu dinamakan kalam dalam syariat. Wa yusamma kalaman indal fuqaha'i, dan juga dinamakan kalam di kalangan para ahli fiqih, para fuqaha. Lakin la yusamma kalaman fi istilahin nahwiyina, akan tetapi tidak dinamakan kalam di kalangan istilah ahli nahwu. Jadi berbeda ya. Di kalangan ahli nahwu, kaitannya dengan ilmu nahwu, itu tidak dinamakan dengan kalam. Kitabah maupun isyarah, ini tidak termasuk kalam. Tetapi, kalau dalam pandangan ahli, dalam pandangan fuqaha, dalam pandangan syariat, itu semua termasuk kalam. Jadi berbeda pembahasannya atau bidangnya berbeda. Maka bisa jadi semacam ini juga bisa berbeda. Tapi bukan kemudian dipertentangkan, masing-masing bagiannya sendiri-sendiri. Ini yang perlu dipahami. Lakin wa illa, dan kalaulah dan jika tidak, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dalilnya tadi ya? Ja'ala al-wasiyata al-maktubata kal-wasiyatil mantuqati. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan wasiat secara tertulis, al-wasiyata al-maktubata, wasiat secara tertulis, kal-wasiyatil mantuqati, itu seperti wasiat yang diucapkan. Wasiat secara tertulis itu sama dengan wasiat yang terucap, yang diucapkan. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, ma haqqu mri'in muslimin, tidaklah hak seorang muslim, yabitu lailataini, yang dia bermalam selama dua malam, menginap selama dua malam, lahu syai'un yuridu yusi fihi, yang dia itu mempunyai sesuatu yang dia ingin wasiatkan padanya, yabitu lailataini, dia menginap dua malam, illa wa wasiyyatuhu maktubatun indahu, kecuali wasiatnya itu ditulis di sisinya. Hadis ini rawahul Bukhari, Kitabul Wasaya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Kitab Al-Wasaya, Babul Wasaya, Bab Wasaya nomor itu sekian 2738, dua Musliman, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, Kitabul Wasiyah, Kitab Wasiyah, Babul Minhu nomor sekian. Jadi yang jelas dari hadis ini menunjukkan bahwa apa yang namanya maktubah atau kitabah itu termasuk kalam secara syara'i. Akan tetapi kalau secara nahwi itu tidak termasuk kalam. Berbeda, ya, karena pembahasannya juga berbeda. Kemudian yang berikutnya, atau sebelumnya ada yang ditanyakan? Ada yang disampaikan? Malam-malam. Salam itu kalimat. Bisa kalimat, bisa kata, bisa ucapan. Sesuai dengan konteksnya nanti, kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Tapi di sini salam ya tadi, ucapan yang tersusun dan seterusnya memberikan faedah. Berarti cenderungnya di sini untuk kalimat. Satu lagi ya, coba. Satu alini lagi. Al-murakkabu, yakni alladhi yatarakkabu min kalimataini fa'aktsara. Al-murakkab, maknanya apa? Yakni yang tersusun dari dua kata. Min kalimataini, tersusun dari dua kata. Fa'aktsara atau lebih. Walau takdiran, walaupun secara takdiran. Secara tidak tampak, tersirat. Fa'idha qulta, jika engkau mengatakan hal. Hadza lafdun, ini adalah lafaz. Hal ini adalah lafaz. Lakinnahu laisa murakkaban, akan tetapi dia itu tidak murakkab. Kenapa? Karena hanya satu kata ya. Murakkab itu apa? Dua kata minimal. Falaysamma kalaman indan nahwiyyin, maka ini tidak dinamakan dengan kalam di kalangan ahli nahwu. Labudda ayatarakkaba min kalimataini fa aktsara. Maka harus dia itu tersusun dari dua kata atau lebih. Tahqiqan, secara tampak, secara nyata, au takdiran, atau secara takdiri, secara tersirat, tidak tampak. Fa matalan, tahqiqan. Contoh untuk yang tahqiqan, yang tampak, yang nyata. Iza qulta, jika engkau mengatakan, qama zaidun, zaid berdiri. Qama zaidun, hada murakkabun, ini adalah murakkab. Tersusun dari dua kata. Min qama, dari qama, wa zaidun, dan dari zaidun. Tahqiqan, secara nyata, tampak, jelas. Ini contoh yang tahqiqan, yang nyata, yang tampak. Wa takdiran, contoh yang takdiran, yang tidak tampak atau secara tersirat. Idza qulta, jika engkau mengatakan qum, berdirilah. Hadza lam yatarakkab min kalimataini, ini tidak tersusun dari dua kata. Tahqiqan, secara tahqiq, secara nyata. Qum, berapa kata? Satu kata kan. Walakin takdiran, akan tetapi dia secara takdiri, itu tersusun dari dua kata. Yang tampak, yang nyata hanya satu kata, tapi secara takdiri, secara tersirat, itu dua kata. Lianna qum, karena qum itu fiha dhamirun mustatirun. Di situ ada dhamir mustatir. Fi quwwatil barizi, lawan dari baris, lawan dari yang tampak. Dhamir mustatir itu dhamir yang tidak tampak, yang tersirat. Sehingga fahiya, sehingga dia itu murakkabun min kalimataini, tersusun dari dua kata. Jadi kum itu nanti secara makna kum anta, demikian. Hanya saja anta di sini bahwanya mustatir, dia tidak tampak. Ini sudah masuk dalam makna atau dalam bentuk kum itu sendiri. Jadi bahwanya anta ini sudah masuk atau sudah bisa dipahami dari bentuk kata kum itu sendiri. Sehingga dia secara tafsirnya hanya satu kata, tapi secara takdiri, secara tersirat, ada dua kata. Sehingga yang seperti ini termasuk murakkab. Murakkab takdiran. Kalau qama zaidun murakkab tahqiqan, dengan kum ini murakkab takdiran. Jadi nanti ada dalam bahasa Arab sesuatu yang tampak dan sesuatu yang tidak tampak. Misalnya ini di antaranya. Ada yang ditanyakan? Ya, sampai di sini dulu. Assalamualaikum. Untuk berikutnya kita lanjutkan pada waktu yang datang. Ya. Wallahu a'lam. kalau mungkin ada masukan kekurangan bisa disampaikan nanti. Okay.